Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wadah. Yang dihormati pihak organizing committee dan juga yang saya hormati sahabat dan juga guru saya dalam bidang hadis, iaitu Ustaz Adnan, yang sudi menjemput saya untuk kali kedua sebenarnya, yang mana saya sepatutnya datang pada ketika daurah 40 hadis, tapi pada saat-saat akhir saya terpaksa minta izin daripada saudara Adlan, Ustaz Adlan, untuk excuse sebab ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan lah. Jadi untuk kali kedua Ustaz Adlan merayu kepada saya untuk saya hadir membentangkan satu topik yang mana agak asing bagi saya, iaitu tentang keunikan Sunan Ibnu Majah. Sebab hakikatnya apabila kita menyebut Sunan Ibnu Majah ni adalah sesuatu yang agak asing di Malaysia. Kalau kita tengok di surau-surau ataupun di masjid-masjid, jarang kita dengar ustaz-ustaz membincangkan tentang Sunan Ibnu Majah. Dan kita tak ada, Ustaz Lang kita tak ada. Sebenarnya bila saya datang ke sini, saya agak segan lah. Pertamanya kepada Ustaz Lan, sahabat saya. Jika tadi dia katakan Ustaz Anwaruddin adalah sahabat dan juga guru dia, Ustaz Lan adalah sahabat dan guru saya. Ria tu. Habis. So kalau Ustaz Lan anggap Ustaz Anwaruddin sebagai guru dia, saya rasa saya ni kira boleh bentang je lah. Nak jawab apa-apa pun satgi misalnya Ustaz Lan dan Ustaz Nuridan lah yang kelebih untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan keempat-empat sunan. Tapi insyaAllah dalam kesempatan yang diberikan kepada saya, saya akan cuba sedaya mampu untuk membentangkan tentang keunikan Sunan Ibnu Majah setakat yang saya faham daripada pembacaan dan juga daripada perbincangan dengan Ustaz Lan. Dan insyaAllah sekiranya terdapat sebarang kesilapan ataupun sebarang kekurangan, saya minta maaf awal-awal lagi. Tapi mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perbincangan Sunan Ibnu Majah, yang mana rata-rata seperti mana kita tahu sebentar tadi bahawa Sunan Ibnu Majah ni jarang dibincangkan. Dan saya pun ketika dapat keunikan Sunan Ibnu Majah ni, tajuk ni, saya duk fikir apa nak bincang. Sebab kurang perbincangan tentang Sunan Ibnu Majah, melainkan amat sedikit. Antaranya satu artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Hatim Asy-Syarif tentang manhaj Sunan Ibnu Majah. So saya banyak mengambil maklumat berdasarkan artikel ni, yang mana dia membincangkan secara detail tentang Sunan Ibnu Majah itu sendiri. Dan juga saya juga merujuk kepada kitab-kitab yang lain, dan berdasarkan rujukan-rujukan itu saya membuat rumusan saya sendiri tentang keunikan Sunan Ibnu Majah itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Adlan tadi, apabila kita membicarakan tentang kitab-kitab hadis, kita perlu faham bahawa setiap kitab hadis ni ada keunikan dia tersendiri. Setiap kitab hadis ni ada keunikan dia yang tersendiri, walaupun mungkin para ulama mengklasifikasikan hadis sunan ataupun kitab-kitab ni mengikut ranking yang telah disepakati oleh kebanyakan para ulama dalam bidang hadis. Sebab apa kita mengatakan setiap kitab hadis ni mempunyai keunikan sendiri adalah disebabkan oleh imam tu sendiri, yang menulis kitab tu adalah seorang yang unik, yang kadang-kadang cara pemikiran dan juga ilmu dia tu tak sampai ke tahap kita orang yang biasa. Sebab tu apabila kita membaca kitab sunan, especially kitab sunan Ibnu Majah ni, pertama sekali bagi saya, apabila saya membacakan tentang Sunan Ibnu Majah ni, saya dapati sebelum kita membaca kitab Sunan Ibnu Majah itu sendiri, kita perlu faham siapa itu Ibnu Majah, sebab apa dia tulis buku ini, dan apa manhaj yang digunakan. Dan apa yang menarik yang akan kita bincangkan nanti ialah apabila kita baca Sunan Ibnu Majah, kita akan dapati Sunan Imam Ibnu Majah dia tidak menyebut secara spesifik apa manhaj yang digunakan oleh beliau. Dan apa sebab dia buat macam tu, kita akan bincangkan kemudian. Sebab tu kita katakan setiap kitab dalam bidang hadis ni adalah unik, disebabkan oleh keunikan imam yang menulis kitab sunat itu sendiri. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang keunikan Sunan Ibnu Majah ni, lebih baik kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Ibnu Majah dan mengapa dia digelar sebagai Ibnu Majah. Nama sebenar Ibnu Majah ni ialah Muhammad bin Yazid, dan dia terkenal sebagai Abu Abdullah, kunyah dia. Dan Majah adalah laqab ataupun gelaran kepada ayah, kepada Ibnu Majah. So maksudnya Majah, Ibnu Majah ni, Majah tu adalah refer kepada laqab ataupun gelaran kepada ayah apa nama ni, Muhammad ataupun Imam Ibnu Majah. Dan Imam Ibnu Majah ni dilahirkan di Qazvin. Qazvin ni adalah satu tempat di di Iran, kira-kira dalam lingkungan dalam 150 km daripada Tehran sekarang. 150 km daripada Tehran. Dan dilahirkan pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 273 Hijrah. Okey. Dan 209 Hijrah sehingga 273 Hijrah. So dia hidup dalam lebih kurang 64 tahun. Dia dilahirkan di Qazvin dan juga dia meninggal juga di Qazvin. Ya. Antara guru-guru yang apa nama ni, yang di dipelajari oleh Muhammad Ibn Yazid ni, seperti mana imam-imam yang sebelum ini, kita dapati bahawa semua, bila kita semua imam-imam yang mengarang kitab sunan ni, kebanyakannya dia belajar di tempat dia sendiri dulu. Contohnya Ibnu Majah ni, dia banyak bersama dengan syekh dia di Qazvin, iaitu Syekh Ali bin Muhammad Al-Qanafati. Syekh Ali bin Muhammad Al-Qanafati. Selepas kewafatan Syekh Ali Muhammad Al-Qanafati ni pada tahun 233 Hijrah, barulah dia memulakan rehlah dia untuk mencari ilmu dan juga untuk mengumpul hadis. Okey. Para ulama berbeza pendapat tentang bila, pada umur berapa dia mula untuk berehlah ataupun mengembara untuk mencari ilmu. Tapi boleh kita simpulkan bahawa dia mula untuk mengembara untuk mencari ilmu selepas kewafatan Syekh Ali Muhammad Al-Qanafati ni, guru dia di Qazvin, dalam lingkungan umurnya 20-an, awal 20-an. Awal 20-an, dan dia mengamalkan ke seluruh tempat yang mana ada ulama hadis yang didengar. Maksudnya Imam Ibnu Majah ni adalah antara ulama yang telah merantau ke seluruh tempat yang mana wujudnya ataupun adanya ulama-ulama hadis. Seperti mana Imam Abu Daud juga. Dia mengamalkan ke Baghdad, ke Kufah. Dia bertemu dengan Syekh hadis pada ketika itu di Kufah, iaitu Abu Bakar Al-Syaibah, dan dia banyak terkesan dengan Abu Bakar Al-Syaibah dari segi pengarangan sunan itu sendiri, dan dia banyak meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Syaibah. Okey. Dia ke Basrah, Syam, dia ke bahagian Hijaz, Mekah, Madinah, dia juga ke Mesir. Jadi maksudnya dia ni antara orang yang paling banyak merantau untuk mengumpul hadis. Dan antara sebab itu jugalah kita akan dapati juga nanti bila kita membincangkan tentang manhaj Sunan Ibnu Majah, kita akan dapati bahawa banyak hadis-hadis yang telah dikumpul, tetapi terdapat juga di sana hadis-hadis yang mana dipertikaikan status kesahihan ataupun kedhaifannya, disebabkan dia banyak merantau dan juga disebabkan dia banyak mengumpulkan hadis-hadis daripada para ulama di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Antara murid yang terkenal yang banyak meriwayatkan hadis daripada Ibnu Majah, bahkan dia juga antara orang yang juga turut menambah dalam sunat Ibnu Majah tu, antaranya adalah dia menambah juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh diri dia sendiri tapi dia sebut iaitu Muhammad Abdul Hasan Ali bin Abdullah Al-Qattan. Abdul Hasan Ali bin Abdullah Al-Qattan ini antara muridnya yang terkenal, dan banyak yang berkaitan dengan Ibnu Majah yang diketahui daripada beliau. Okay. Selain daripada kitab Ibnu Majah, selain daripada kitab Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah sendiri banyak juga mengarang selepas dia merantau jauh untuk mencari ilmu. Dia balik ke Qazwin dan dia mula untuk menulis kitab-kitab berdasarkan ilmu dan juga berdasarkan kefahaman yang dia ada. Dia selain daripada dia tulis kitab Sunan, dia juga adalah seorang yang muarikh, seorang yang ahli sejarah, dan juga dia seorang mufassir. Cuma yang terkenal ataupun yang wujud sehingga kini hasil daripada usaha Ibnu Majah ini adalah Sunan ya. Manakala kitab tarikh ataupun kitab sejarah dan juga kitab mufassir yang itu hilang, entah ke mana. Antara bukti yang menunjukkan bahawa wujud kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Majah adalah apa yang disebut oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wal-Nihayah, di mana disebut yang memang Ibnu Majah ni ada menulis satu kitab tafsir yang besar, Dhakhmun, yang besar. Cuma hilang, tak tahu ke mana. Yang tu yang menyebabkan kita agak terkilan lah. Yang mana sebab bagaimana boleh hilang kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Ibnu Majah, yang mana disebut oleh Imam Ibnu Katsir, Dhakhmun, besar. Besar macam mana tu wallahualam lah. Tapi besar. Besar tu maksudnya banyak volume lah. Okay, nah. Selain daripada itu, yang ingin saya sebut juga adalah tentang pujian yang diberikan oleh para ulama kepada Imam Ibnu Majah ni. Seperti mana yang saya sebutkan pada mula-mula tadi, setiap imam ni dia ada keunikan dia. Dan disebabkan keunikan dia itu, maka sunan itu sebenarnya adalah unik. Selain daripada pujian ahli ulama tentang Imam Ibnu Majah, terdapat juga pujian terhadap sunan yang dikarang oleh Imam Ibnu Majah itu sendiri. Maksudnya ulama dia puji kepada personaliti Imam Ibnu Majah, dan juga dia puji juga kitab Sunan Ibnu Majah tu, walaupun ada di kalangan ulama yang menolak kitab Ibnu Majah ni sebagai salah satu kitab kutubus sitah. Tapi ada ulama yang memuji tentang kandungan yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah tu. Jadi yang perlu kita faham ni, apabila ulama lain memuji, bahkan guru dia sendiri memuji tentang Imam Ibnu Majah dan juga karangan kitab Ibnu Majah ni, bermaksudnya dia ni memang seorang yang unik, seorang yang hebat dalam bidang hadis. Dan sekiranya terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang mana didapati oleh ulama-ulama selepasnya sebagai hadis yang dhaif ataupun hadis yang mungkar, kita perlu faham ini bukan disebabkan oleh Imam Ibnu Majah itu lemah. Okey. Tapi memang ada sebab dia buat macam tu. Bukan saja-saja dia buat, dia saja bubuh dia nak tunjuk dia ni tak faham tentang hadis dan sebagainya, tapi memang dia buat yang tu, memang dia ada sebab dah. Yang kita tengok nanti sebab apa dia ambil semua hadis. Tak kira lah hadis ni mungkar ke, dia ni hadis syas ke, hadis yang lemah ke, hadis yang dhaif jiddan ke, hadis yang maudhu' ke, sebab apa dia buat macam tu, dia ada sebab dia. Okey. Antara pujian ulama terhadap Imam Ibnu Majah ni ialah Imam Ibnu Majah ni seperti mana yang dipuji oleh Abu Ya'la Al-Khalili. Abu Ya'la Al-Khalili adalah seorang yang hafiz imam dalam bidang naqad hadis. Bidang naqad hadis di Qazwin. Dia kata Imam Ibnu Majah ni adalah siqatun kabirun. Seorang yang siqah yang besar. Orang yang boleh dipercayai kata-katanya. Dan juga muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Selalunya apabila kita sebut muttafaqun alaih ni, apa yang kita faham? Muttafaqun alaih selalunya kita faham hadis ni riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dipersetujui oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Tapi apabila Abu Ya'la sebut tentang dia ni muttafaqun alaih ni maksudnya muttafaqun alaih ala imamatihi fil hadis. Maksudnya dia ni disepakati di atas keimamannya. boleh kita guna perkataan keimamannya, keimamannya dalam bidang hadis disepakati oleh para ulama, walaupun ada benda-benda yang berkaitan dengan hadisnya yang tidak diterima oleh para setengah-setengah ulama. Dan juga Imam Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam An-Nubala, dia sebut yang Imam Ibn Majah ni adalah seorang hafiz yang naqid, seorang hafiz yang benar dan juga luas ilmunya. So apabila para ulama ni dia memuji tentang ketokohan Ibn Majah ni, maka kita boleh fahamlah bahawa yang memang Ibn Majah ni adalah seorang yang hebat dalam bidang hadis khususnya. Sebab kebanyakan pujian-pujian yang kita boleh tengok, kebanyakannya lebih kepada pujiannya dalam bidang yang berkaitan dengan hadis. Okay, so itu adalah serba lebih tentang siapa itu Ibn Majah yang mana yang sempat saya carilah. Kemudian tentang sunat Ibn Majah itu sendiri, yang pertamanya perlu kita faham tentang sunat Ibn Majah ni adalah tentang nama sunat Ibn Majah tu. Ada banyak nama, banyak nama yang diberikan kepada sunat Ibn Majah ni. Antara yang terkenal adalah sunat Ibn Majah lah. Kemudian ada juga pendapat yang beri nama Sunan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam di Ibn Majah. Pendapat ni agak tidak diterima. Okey, sebab Imam Ibn Majah tak sebut macam tu. Cuma orang selepas dia yang sebut tentang macam tu. Tetapi yang sahihnya tentang nama Sunan Ibn Majah ni adalah As-Sunan. Hanya As-Sunan. Cuma ulama-ulama selepas itu dia tahu yang banyak kitab Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmizi dan juga Sunan Ibn Majah sendiri, maka dinisbahkan Sunan kalangan Ibn Majah ni kepada Sunan Ibn Majah. Tetapi saya tertarik kepada artikel yang ditulis oleh Profesor Syekh Dr. Hatim ni. Dia marah pada orang yang di buku depan kitab Sunan Ibn Majah ni, dia tulis Sunan Ibn Majah. Dia kata patutnya ditulis di muka depan karangan, contohnya macam kitab ni, sekiranya matbu, hendaklah ditulis As-Sunan li Ibn Majah. Tapi kalau macam kita bincang macam ni, tak apa kita sebut Sunan Ibn Majah untuk memudahkan perbincangan. Tapi kalau matbu, dia kata kalau dicetak, seboleh-bolehnya tulis As-Sunan li Ibn Majah. Sebab dia kata As-Sunan ni refer kepada, bukan kepada Ibn Majah, tapi As-Sunan ni kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia lebih dia marahlah. Syekh Hatim ni memang seorang yang garang. Dia memang yang garang. So dia memang agak strict dalam dari segi menamakan kitab yang berkaitan dengan Sunan Ibn Majah tu sendiri. Berkaitan dengan cetakan ataupun berapa kali kitab ni dikeluarkan, sebenarnya yang ada pada kita Sunan Ibn Majah ni, setakat yang saya tahu, ialah banyak dia punya keluaran, banyak dia punya cetakan, banyak dia punya matbu'. Tapi yang selalu di-refer oleh ulama untuk mengetahui tentang Sunan Ibn Majah ni adalah berdasarkan kepada dua cetakan ataupun dua terbitan, iaitu yang pertamanya adalah yang ditahqiqkan oleh Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang tu yang pertama, Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang keduanya adalah Mustafa Al-Azami. Kedua-dua ni adalah kitab yang kita sebagai orang yang ingin mengetahui tentang Sunan Ibn Majah selalu refer. Tapi kebanyakan ulama dia lebih kepada untuk merefer kepada Muhammad Fuad Al-Baqi. Walaupun dari segi hadis yang diriwayatkan itu kebanyakannya banyak lebih kepada Mustafa Azmi, sebab Mustafa Azmi ni dia mentahqiq tentang kitab Sunan Ibn Majah ni, dia mengambil daripada maksutat yang asal ataupun daripada manuskrip yang asal. So sebab itulah dia dari segi keaslian itu lebih kepada Mustafa kitab yang dikeluarkan oleh yang ditahqiqkan oleh Mustafa Azmi. Tapi kebanyakan ulama dia lebih kepada refer kepada Muhammad Fuad Al-Baqi. Bahkan selepas ni kita akan refer, kita akan bincangkan berdasarkan tahqiq yang dibuat oleh Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Okey. Kemudian tentang waqful am ataupun general features of Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah ni kalau kita tengok dari segi susunan kitab ataupun susunan tabwib ataupun susunan bab yang dibuat oleh Ibnu Majah itu sendiri, bagi saya bila kita tengok susunan kitab ataupun susunan bab dalam Sunan Ibnu Majah itu sendiri telah menunjukkan bahawa Sunan Ibnu Majah ni adalah sesuatu yang unik sebenarnya. Ini keunikan yang pertama yang bila kita tengok dari segi susunan kitab dan juga bab dalam Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah ni kalau kita tengok berdasarkan tahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi ni, terdapat di dalamnya 37 kitab, 37 kitab besar, dan terdapat lebih kurang 1515 bab yang berkaitan dengan fiqah dan juga yang bukan berkaitan dengan fiqah. Sebab macam Ustaz Adlan sebutkan tadi, sunan tak, walaupun kita faham bahawa sunan ni kebanyakannya adalah membincangkan tentang hadis-hadis hukum, tetapi terdapat di dalam sunan juga adalah bab-bab yang berkaitan dengan bukan hukum fiqh, hukum fiqah. Kita tengok nanti macam mana Sunan Ibnu Majah ni, macam mana Imam Ibnu Majah ni dia susun dia punya apa nama ni bab yang berkaitan dengan hadis-hadis yang dikumpulkan olehnya. Baik. Yang menariknya tentang susunan kitab Ibnu Majah ni ialah apabila dia memulakan sunan dia, as-sunan dia, dengan kitab yang diberikan nama Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah. Setengah ulama dia menggunakan, dia menamakan kitab yang pertama itu sebagai As-Sunnah. As-Sunnah. Nah, sebab apa kitab yang pertama Al-Muqaddimah ni dianggap sebagai unik? Sebab dalam kitab Al-Muqaddimah ni, kalau kita tengok kitab Al-Muqaddimah ni, dia Imam Ibnu Majah menyebut semua hadis-hadis yang berkaitan dengan kepentingan sunnah. Kepentingan sunnah. Antaranya kalau kita bertengok bab yang pertama dalam kitab Al-Muqaddimah ni adalah dia menyebut tentang bab ittiba' sunnatul rasul. Bab mengikut sunnah rasul. Yang tu bab yang pertama dalam kitab. Dan kalau ikut Imam Dr. Hatim ni, dia kata fil haqiqah, dia kata hakikatnya cara ni lah cara yang paling terbaik. Apabila dia sebut bahawa dalam mana-mana kitab sunnah perlu ada pada mukaddimah dia adalah perbincangan tentang kepentingan untuk mengikut sunnah. Dan inilah yang tak dapat yang kita tak boleh dapati dalam sunan-sunan yang lain. Yang mana yang ni saja yang disebut dalam kitab As-Sunan. Dan juga Imam apa ni Syekh Hatim ni yang saya refer artikel dia ni, dia sebut kalaulah boleh Al-Muqaddimah, kitab Al-Muqaddimah itu sendiri sebenarnya boleh dijadikan satu kitab yang lain yang hanya berkaitan dengan kepentingan sunnah. Tak perlu dimasukkan dalam As-Sunan. Selepas dia start Al-Muqaddimah, barulah dia start dengan kitab-kitab ataupun tajuk-tajuk yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqah. Tapi dia start itu dengan kitab Al-Muqaddimah yang semuanya berkaitan dengan kepentingan sunnah rasul dan juga semua yang berkaitan dengan, dan juga disebut juga tentang bab-bab yang berkaitan dengan fadailus sahabah, kelebihan-kelebihan para sahabat dalam mukaddimah kitab apa ni, kitab yang pertama ni. Dan dia tak sebut dalam mukaddimah dia tu tentang manhaj ataupun metodologi yang digunakan untuk mengambil hadis. Ini sesuatu yang agak unik lah bagi saya, bukan pelik, unik apabila dia membincang, yang apabila dia tidak membincangkan tentang manhaj bagaimana dia mengambil hadis. Dia tak sebut rijal dia tak sebut periwayat dia tu yang mana dia ambil dan sebagainya. Dia diam. Dia diam. Ha? Dan yang berkaitan dengan pembahagian bab ataupun kitab hadis Sunan Ibn Majah ni juga yang menarik ialah apabila hadis yang terakhir yang disebut dalam kitab As-Sunan ni, apabila dia sebut tentang yang mana dia akhiri kitab As-Sunan itu dengan bab sifatul jannah. Bab sifatul jannah. Bab berkaitan dengan sifat syurga. Dan dia sebut hadis yang terakhir yang saya rasa terkesan dengan cara pembahagian tajuk dalam kitab As-Sunan ni adalah apabila dia mengambil satu hadis, dia menukilkan satu hadis yang mana tak disebut dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab sunnah yang lain, tetapi hadis ni dianggap sebagai sahih mengikut riwayat hadis-hadis yang dah mengikut riwayat hadis dalam kitab-kitab Kutubul Khamsah yang sebelumnya. Ini satu yang mana saya rasa amat terkesan. Apabila dia sebut, dia boleh sebut, dia boleh menakarkan satu hadis yang mana zaidah, tambahan kepada kitab-kitab sunnah yang sebelumnya. Yang mana dalam hadis ni dia menyebutkan tentang sifat jannah. Yang mana dia sebut hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Setiap daripada kita ni akan mempunyai dua tempat. Okey. Manzilun fil jannah, satu tempat di syurga. Wa manzilun finnar, satu tempat di neraka. Fa immata, sekiranya mati seseorang tu, fadakhala an-nar, dan dia masuk ke dalam neraka. Warasa ahlul jannah manzilahu, akan diwarisi tempatnya di syurga oleh ahli syurga. Dan juga dia nakal satu, dia ambil satu qaul, satu firman Allah Subhanahu wa taala untuk support apa nama ni hadis ni. Dia sebut solaq a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ulaika humul waritsun, dan mereka lah yang akan mewarisi. Dan sebenarnya apabila dia mengambil hadis ni, sebenarnya dia ada sebab mengapa dia letak, yang pertamanya sekali dia letak dalam mukadimah dia tu tentang ittiba'us sunnah. Maksudnya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ni, matlamat kehidupan kita yang pertama sekali adalah untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan dan juga setiap amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia start dengan yang mula-mula dengan mukadimah berkaitan dengan ittiba'us sunnah. Dan juga semua yang berkaitan dengan fadailul sahabah, tentang ancaman kepada mereka yang mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang berkaitan dengan sunnah, untuk memastikan bahawa lepas kita masuk dalam bab taharah ataupun bab-bab fiqh yang dalam sunnah tu, maka kita akan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya. Dan di akhir bab itu apabila disebut sifat jannah ataupun sifat syurga, antara pemahaman para ulama sebab apa dia letak, sebab Imam Ibn Majah dia tak sebut sebab apa dia buat macam ni, cuma ulama selepas dia tu yang cuba memahami sebab apa susunan dia macam tu. Dan Syekh Hatim ni dia sebut, dia kata antara sebab mungkin sebab apa dia letak apa nama ni bab yang berkaitan dengan sifat jannah sebagai bab yang terakhir adalah sebagai peringatan kepada kita bahawa di akhir hayat kita selepas kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapat syurga. Yang tu saja. Kita ikut sunnah, matlamat kita adalah untuk masuk syurga. Tidak lain tidak bukan adalah itu. Okey? Nah. Dan seperti mana kitab-kitab sunnah yang lain, dalam kitab Ibn Majah ni dia tidak terhad kepada bab-bab yang berkaitan dengan fiqh. Memang hadis semua berkaitan dengan hukum fiqh, tapi ada juga bab-bab yang berkaitan dengan contohnya takbir penafsiran mimpi, hadis yang berkaitan dengan tafsiran mimpi, bab yang berkaitan dengan zuhud, bab yang berkaitan dengan fitan. Okey, seperti mana bab-bab yang disebut dalam kitab-kitab sunnah yang lain. Okey. So yang tu yang berkaitan dengan general features ataupun general apa ni overview bab Sunan Ibn Majah tu. Boleh lagi ya? banyak lagi ni. Boleh ya? Okey. Seterusnya yang nak saya highlightkan di sini ialah keunikan lain selain daripada keunikan dari segi tabwib ataupun cara pembahagian topik dalam sunat Ibnu Majah tu ialah tentang bilangan hadis yang disebut oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Mengikut Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi, mengikut calculation dia, dia kata sunat Ibnu Majah ni mempunyai lebih kurang 4341 hadis. 4341 hadis. Dan daripada 4341 hadis ni, 3002 hadis adalah hadis yang telah terdapat dalam kitab 5 yang sebelum tu. Dah ada dah. Dah ada dah. Bahkan apa yang menarik tentang 3002 hadis yang disebut oleh Ibnu Majah yang telah terdapat dalam kitab yang sebelum tu, dia sebut juga daripada turuk yang lain. Daripada jalan yang lain, jalan riwayat yang lain, dan hadis tu sahih. Sebab itulah dalam di akhir tu nanti kita akan dapat tiba, ini adalah salah satu sebab mengapa para ulama meletakkan Ibnu Majah ni sebagai hadis yang enam. Sebab dia sebut juga 3000 hadis yang telah disebut sebelum, tapi daripada jalan yang lain. Ada hadis yang disebut daripada jalan-jalan yang lain. Okey, enam. Dan baki daripada 4341 tu ialah 1339, yang mana 1339 hadis ni adalah hadis yang zawaid, hadis yang telah ditambah oleh Ibnu Majah, tambahan kepada hadis yang telah disebut dalam kitab-kitab yang lima sebelum tu. Okay. Dan yang menariknya juga ialah 1339 ni, daripada 1339 hadis ni telah ditahqiq oleh Muhammad Abdul Baqi. Dia kata 428 hadis adalah sahih. 428 hadis adalah sahih. 199 hadis adalah hasan. 613 hadis adalah dhaif. Dan juga 99 hadis adalah terlampau dhaif, mungkar, syaz ataupun maudhu'. Jadi Muhammad Fuad Abdul Baqi ni dia kata, kalau tengok dari nisbah hadis dhaif dan juga hadis hasan, kita akan dapati bahawa banyak hadis yang sahih. Walaupun ada hadis yang dhaif, maudhu' dan sebagainya, tetapi dari segi nisbah antara hadis sahih dan hadis hasan ni, banyak hadis yang sahih daripada hadis hasan. Sebab itulah Muhammad Fuad Abdul Baqi dia kata, atas asas inilah juga para ulama menyebut sunat Ibnu Majah sekali bersama dengan sunan yang ke-6. Sebab kalau dia kata ada ulama nak menambah dan dia nak reject sunat Ibnu Majah dan dia nak ganti dengan Al-Muwatta, dia kata Al-Muwatta dia mempunyai hadis-hadis yang sahih yang semuanya telah disebut oleh kitab yang 5. So tak ada sesuatu yang baru yang boleh dia ambil manfaat oleh masyarakat selepas dia. Dan ada juga ulama yang nak menggunakan sunan Ad-Darimi, seperti sebut Ustaz Adlan tadi, sunan Ad-Darimi. Tapi sunan Ad-Darimi ni dia cuma sebut sahih, dia sebut hadis yang sahih tapi tak sebanyak sunan Ibnu Majah. Dan juga ada ulama yang nak menambah selain daripada sunan Ibnu Majah ni, dia nak tambah juga, dia tak mau sebut sunan Ibnu Majah, dia nak digantikan dengan musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Dan ulama ni adalah Ibnu Taimiyah. Selalunya bila Ibnu Taimiyah dia sebut muttafaqun alaih, hadis yang muttafaqun alaih, Ibnu Taimiyah kalau dia guna muttafaqun alaih tu maksudnya dia sebut muttafaqun alaih ni adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari, Muslim dan juga musnad. Musnad Ahmad. Kalau Ibnu Taimiyah sebut muttafaqun muttafaqun alaih. Okey, dia Ibnu Taimiyah ada lain sikit. Okey. So, dan juga ada ulama dia reconcile between all these opinion yang kata tak payah guna Ibnu Majah, guna Muwatta' ataupun guna sunat Ad-Darimi ataupun guna juga musnad. Dia kata senang kita guna semua. Selain daripada kutubus sittah, dia juga ada satu istilah yang digunakan oleh setengah ulama hadis, dia sebut dia guna perkataan kutubut tis'ah. Kutubut tis'ah, kitab 9. Kitab 9. So apabila ada ulama ada sebut kitab tis'ah ni, maksudnya dia termasuk yang 6, termasuk musnad, muwatta' dengan ad-darimi, sunan ad-darimi. Okey, 6. So satu yang pertama. Kita go very fast lah, sebab makanan pun dah siap kat luar tu. Okey, 6. Apa lagi ya? Okey, tentang susunan tajuk tu kita dah bincang. Kemudian tentang syarat hadis Ibnu Majah. Macam saya sebutkan tadi bahawa apa yang menarik tentang Ibnu Majah ni, sunan Ibnu Majah ni ialah Ibnu Majah dia tak menyebut secara khusus dalam kitabnya manhaj pengumpulan hadis seperti yang selalu dilakukan oleh imam-imam dalam kitab-kitab sunan yang lain, dan disebabkan itulah kita apabila mungkin disebabkan itulah juga ramai ustaz-ustaz yang tak prefer untuk bincangkan tentang kitab sunan ni sebabkan takut membincangkan kitab, hadis-hadis yang tak yang bukan sahih ataupun hadis yang maudhu' dan juga hadis yang hasan. Tetapi sebenarnya apabila kita tengok balik, ada dua benda yang perlu kita faham. Apabila Ibnu Majah dia sebut juga hadis-hadis yang dipertikaikan status dia. Yang pertamanya kita perlu faham bahawa Ibnu Majah apabila dia mengarang ataupun dia mengumpul hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, macam Abu Dawud yang disebut oleh Ustaz Alan, dia betul. Abu Dawud dia mengumpulkan hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan usul. Usul ataupun asas kepada hukum fiqah. Tetapi Ibnu Majah dia tak buat macam tu. Ibnu Majah dia menakalkan ataupun dia meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan furu'iyah fiqah itu ataupun cabang yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqah. Dan dia ada sebab apa dia buat macam tu. Antara sebabnya adalah situasi ulama fiqah di tempat dia pada ketika itu yang memerlukan kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum hakam yang dibincangkan sesama mereka. Maka disebabkan itulah Ibnu Majah dia sebut semua hadis yang mana masyhur di tempat dia pada ketika itu, ketika para ulama fiqah membincangkan tentang hadis-hadis furu', masail furu', apa ni, permasalahan-permasalahan yang cabang ataupun yang detail tentang hukum fiqah, maka dia bentangkan semua. Sebab macam Ustaz Alan katakan tadi juga bahawa ulama fiqah dia tak concern sangat tentang sama ada hadis tu sahih hasan ataupun dhaif, tapi dia lebih mementingkan tentang dalil yang digunakan untuk support dia punya hukum dalam masail furu'iyah, masalah-masalah yang furu' dalam bidang fiqah. Dan disebabkan itu jugalah apabila dia sebut tentang hukum-hukum hadis-hadis hukum yang furu'iyah walaupun dhaif, Imam Ibn Kathir puji. Bila Imam Ibn Kathir puji ni, maka hebatlah. Cuma apabila ulama tengok balik semua hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah ni, Imam Ibn Majah ni memang dia menggunakan kelima-lima kategori periwayat. Kelima-lima kategori periwayat ni, kategori yang pertama adalah periwayat yang kuat ingatan dan juga yang lazim lama dengan syekh yang diambil hadis tu. Yang tu kategori pertama. Kategori pertama tu diambil oleh, selalunya digunakan oleh Imam Bukhari. Dia menggunakan periwayat kategori yang pertama. Kategori yang kelima, yang last kali tu adalah kategori periwayat yang mana lemah ingatan dia, kurang lazim ataupun bersama dengan syekh itu, dan juga dari segi akhlak itu agak boleh dipertikaikan. So Imam Ibnu Majah ni dia menggunakan semua. Sebab itulah hadis dia ada yang dhaif dan sebagainya, tapi niat dia sebenarnya adalah untuk improve hadis, kitab-kitab hadis yang telah ada sebelum tu. Dia nak improve. That is his main intention. Dan juga Imam Ibn Majah ni dia tak duplicate, dia tak repeat hadis-hadis yang telah disebut. Dia tak disebut. Okay. Selain daripada itu, antara sebab dia tidak menyebut tentang sama ada hadis yang dinukil ataupun diriwayatkan itu sebagai hasan, sahih ataupun sebagainya, sebenarnya para ulama mentakwilkan ataupun menafsirkan bahawa dia niat dia adalah untuk sebut hadis. Dan sama ada untuk menyebut ataupun komen sama ada hadis tu hasan, sahih ataupun sebagainya tu, mungkin para ulama bersangka baik bahawa dia menyerahkan ilmu ni ataupun benda yang berkaitan untuk komen hadis ni sahih, hasan ataupun sebagainya tu kepada ulama-ulama dan ulama-ulama berikutnya. Dan memang berlaku apabila ada kitab-kitab yang selepasnya tu yang syarah kepada kitab Sunan Ibn Majah yang komen tentang Sunan Ibn Majah dari segi status hadis tu, antaranya Imam Al-Busiri. Ini antara imam yang besar lah di segi untuk menyebut tentang status hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah. Okay. Dan akhirnya yang saya nak sebutkan di sini ialah saya ingin ambil satu quotation yang disebut oleh Ustaz Mustafa Al-Azmi apabila dia menyebut tentang Ibnu Majah ni. Dia kata, kalau boleh nak sebut dalam bahasa Inggeris boleh, is it possible? Sebab saya ambil daripada kitab dia yang kecil tu, dalam Methodology of Hadith tu, kecil tu. Dia kata, I quote, "As a matter of fact, to count it as one of the six principal works or to take it out of them would not affect the book anyway." Maksudnya sama ada ulama berbalah sama ada nak menggunakan Sunan Ibn Majah ni sebagai satu daripada enam sunnah, ataupun nak tolak dia, nak gunakan kitab yang lain, yang tu tak ada effect buku tu. It will not affect the book actually. Because dia kata, "Every hadith recorded in this book is searched according to its merit." Setiap hadis tu adalah direkod berdasarkan merit hadis tu, bukan berdasarkan siapa ulama yang meriwayatkan hadis. "And not as hadith quoted from one of the six rules." Maksudnya yang perlu kita faham di sini ialah Ustaz Mustafa Azmi dia nak kita faham bahawa apabila kita sampai Sunan Ibn Majah ni, jangan kita stereotype ni. Maksudnya kita nampak dia ni hadis yang bila sebut sunan, hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah ni nampak macam hadis yang low class. Memang jarang juga kita tengok hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang diriwayatkan oleh kebanyakan ustaz-ustaz lah. Jarang kita dengar, selalunya sahih Bukhari sikit, sahih Muslim, Sunan Abu Daud sikit, Abu Daud. So dia Sunan Ibn Majah ni memang dia macam di orang tak mau tengok. Sedangkan Sunan Ibn Majah dia juga ada hadis yang mana tengah-tengah hadis tu dia punya status kesahihan dia tu up to the level of Bukhari juga Muslim. Dan hadis tu adalah hadis yang tak disebut oleh kitab yang lima. Tu sebab apa kita mempunyai sifat yang stereotype ataupun sifat yang memandang rendah kepada hadis-hadis yang bila kita sebut Sunan Ibn Majah ni low class punya hadis. Sedangkan ulama yang pertamanya macam saya katakan tadi memuji Imam Ibn Majah ni dari segi ketokohan dia adalah hadis, dan juga dari segi buku dia tu sendiri. Saya nak sebut satu akhirlah. Dia sebut satu kata-kata oleh satu ulama hadis yang terkenal, namanya Abu Zur'ah Ar-Razi, ulama kurun yang keberapa ustaz tak tahu. yang dinukilkan oleh Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam An-Nubala. Dia sebut, dia kata, "Azunnu in waqa'a hadha," dia kata, "pada pendapat saya, sekiranya Sunan Ibn Majah ni waqa'a fi aidinas, berada pada tangan-tangan orang yang belajar hadis, ta'appalat hadhil jawami," maka para pengaji hadis ni dia akan menolak semua kitab-kitab yang jawami yang sebelum dia, au aksariha, ataupun lebih daripada itu. So maksudnya bila Abu Zur'ah, ulama hadis yang terkenal, memuji Sunan Ibn Majah dan juga hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah tu, walaupun ada juga kaul selepas itu yang mana Abu Zur'ah dia menyebut yang memang ada hadis yang dhaif dan juga munkar, tetapi Abu Zur'ah dia tengok sebab Imam Ibn Majah sebelum dia rilis buku dia tu, dia tunjuk kepada Abu Zur'ah. Dia tunjuk hadis kitab dia tu. Dia nak ambil apa sedikit recommendation lah. Apa nama ni prakata daripada Imam Abu Zur'ah tu. Imam Abu Zur'ah puji tentang dia punya kitab tu sampai ke tahap ada kemungkinan orang mungkin tolak hadis-hadis daripada kitab-kitab yang sebelum tu, Kutubul Khamsah yang sebelum tu. Sebab dia tambah hadis-hadis yang lain yang sahih. Yang mana sampai ke tahap Imam Bukhari juga Imam Muslim. Okay. Jadi, rasanya yang itulah juga. Takat ni yang boleh saya bagi, yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab masa pun agak terhad. Dan ada juga 2-3 perkara yang mungkin perlu disebut tapi tak sempat disebut. Mungkin insyaAllah selepas ni dalam sesi soal jawab boleh kita bincangkan bersama. Aku lukau lihazah wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.